صلاة وسلاما على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ini pelajaran yang ke-19 atau pertemuan yang ke-19 dari Daurah Fiqih mengkaji kitab Bidayatul Mutafaqih karya Syekhuna Syekh Wahid Abdul Salam Bari hafizahullah taala. Dan kita masuk pada Kitabul Waqaf, kitab tentang al-waqaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kitab tentang al-waqaf. Ya. Waqaf, ya, waqaf secara bahasa bermakna al-habsu atau menahan. Ya. Adapun secara istilah waqaf adalah tahbisul asal wa tasbilul manfaah. Ya. Tahbisul asal wa tasbilul manfaah. Mempertahankan harta pokok dan mensedekahkan manfaat atau hasilnya. Nah, ini makna dari al-waqaf. Mempertahankan harta pokok dan mensedekahkan manfaat atau hasilnya. Jadi harta pokoknya itu dipertahankan. Ya, harta pokoknya itu dipertahankan. Tapi hasil atau manfaatnya itu disedekahkan. Baik ya, diberikan kepada pihak yang lainnya. Nah, ini namanya adalah waqaf. Nah, wa fihi baban, pada kitabul waqaf ini ada dua bab. Yang pertama babul waqaf, bab tentang waqaf itu sendiri. Dan yang kedua babul hibah, bab tentang al-hibah. Bab tentang al-hibah. Waalaikumsalam. Ya, kemudian Syekh mengatakan wa fihi khamsatu dawabit. Wa fihi khamsatu dawabit. Dan pada bab waqaf ini, pada bab waqaf ini ada lima ketentuan. Pada bab waqaf ini ada lima ketentuan. Adzabitul awwalu, ketentuan yang pertama. Ketentuan yang pertama, arkanuhu salasatun, rukun waqaf ada tiga. Yang pertama waqifun, waqif, orang yang mewakafkan. Yang kedua waqfun, waqaf, yakni barang yang diwakafkan. Kemudian mauqufun alaihi, ya, mauqufun alaihi, yang menerima manfaat waqaf, yang menerima manfaat waqaf, ya, yakni sasaran, yang mana manfaat atau buah dari waqaf itu disedekahkan atau diinfakkan kepadanya. Disasarkan kemana manfaatnya itu, diberikan kemana manfaatnya itu. Ini maksud dari mauqufun alaihi. Ya, adzabitu tsani, ketentuan yang kedua, syurutuhu sab'atun, syarat sah waqaf ada tujuh. Ya, syarat sah waqaf ada tujuh. Yang pertama ayyakunal waqifu jaizat tabarru'i. Waqif atau orang yang waqaf itu harus jaiz at-tabarru'. Jaiz at-tabarru', kalau kita terjemahkan secara literal maknanya adalah orang yang boleh untuk berderma. Yani orang yang boleh untuk berbuat baik dengan hartanya. Ya, sudah pernah kita sampaikan ya, tapi kalau kita mau ringkaskan penterjemahan, jaizut tabarru' artinya adalah orang yang boleh berderma. Gitu. Nah, jaizut tabarru' sendiri sudah berlalu. Syaratnya adalah yang pertama aqil, berakal. Kemudian yang kedua balik, ya, sudah balik. Kemudian yang ketiga rasyid, dan yang keempat apa? Malik, pemilik dari barang itu sendiri. Kalau misalkan dia bukan pemilik barang itu sendiri, yakni dia jaizu tasarruf, ya, orang yang boleh untuk bertransaksi, ya, yakni dia bukan jaizu tabarru', bukan barang milik dia sendiri, tidak boleh dia mewakafkan. Ya, misalkan dia mewakafkan barang milik orang, tidak bisa. Ya. Baik, jadi syarat yang pertama ayakunal waqifu jaizu tabarru'. Seorang yang mewakafkan adalah orang yang boleh berderma dengan hartanya. Yang kedua ayyakunal waqfu ainan yasihu al-intifa'u biha. Ya, waqaf itu merupakan ain atau benda, sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Benda yang bisa dimanfaatkan. Kalau dia misalkan mewakafkan benda yang tidak bisa dimanfaatkan, maka waqafnya tidak sah. Ya, maka waqafnya apa? Tidak sah, ya. Misalkan dia mewakafkan pohon dan pohonnya itu tidak bisa berbuah, tidak bisa dimanfaatkan, maka waqafnya tidak sah. Baik, kemudian yang ke apa itu namanya? Ya, kalau misalkan pohon juga dia diwakafkan fungsinya untuk dibuat teduhan, itu juga bisa. Ya, diwakafkan untuk dibuat teduhan itu juga bisa. Tidak mesti misalkan dimanfaatkan harus ada buahnya, enggak. Misalkan dia bisa digunakan untuk berteduh, itu juga bisa diwakafkan. Baik, kemudian yang ketiga, imkanul intifa'i bihi ma'a baqa'i 'ainihi. Ya, memungkinkan dimanfaatkan dengan tetap mempertahankan barang atau zatnya. Ya, jadi syarat wakaf yang ketiga adalah bahwa barang tersebut mungkin bisa mungkin untuk dimanfaatkan dengan tetap mempertahankan zatnya. Ya, kalau misalkan dia dimanfaatkan tapi zatnya rusak atau habis, ya, maka tidak bisa dijadikan sebagai wakaf. Contohnya misalkan dia wakaf makanan itu tidak bisa. Kenapa? Karena makanan ini habis pakai, gitu ya, habis pakai. Jadi wakaf itu bukan benda yang habis pakai, dimanfaatkan kemudian habis, ya. Sesuatu yang ketika dimanfaatkan bendanya masih ada, barangnya masih ada. Baik, kemudian selanjutnya yang keempat, ayyakuna ala birrin wa qurba. Ya, bisa saja misalkan dia makanan diberikan tapi modelnya hibah, ya bisa ya. Tapi untuk wakaf enggak bisa, karena wakaf itu ketentuannya barangnya tetap ada. Tapi manfaatnya bisa dimanfaatkan terus-menerus. Kemudian yang keempat, ayyakuna ala birrin wa qurbatin. Ayyakuna ala birrin wa qurbatin. Wakaf tersebut harus untuk kebaikan dan pendekatan diri kepada Allah. Maka kalau dia wakaf sesuatu tujuannya bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk kebaikan, dia tidak boleh untuk apa, wakafnya tidak sah, ya. Misalkan dia wakaf apa? Misalkan dia wakaf untuk mewakafkan satu gedung liyakuna khamarah, agar supaya menjadi tempat khamar atau sinema, atau sebagai sinema apa itu namanya, bioskop, ya. Itu sesuatu yang apa, bukan merupakan kebaikan dan pendekatan diri kepada Allah, maka tidak sah. Wakaf tersebut tidak memenuhi syarat. Kemudian yang kelima, ayyakuna ala muayyanin. Ya, wakaf harus ditentukan siapa yang berhak memanfaatkannya. Wakaf harus ditentukan siapa yang berhak untuk memanfaatkannya. Ya, misalkan dia wakaf masjid. Dia mengatakan, hadha alayya masjidu bani fulan. Atau, hadha alayya masjidu bani fulan. Ya, ini masjid untuk bani fulan, gitu ya. Atau hadza masjid bani fulan, ini masjid untuk bani fulan. Ya, nah itu harus ditentukan siapa yang berhak untuk memanfaatkannya. Baik. Atau misalkan dia mengatakan, ya kalau masjid tentu bukan artinya kalau ini masjid ini diwakafkan untuk masyarakat sini, masyarakat luar, enggak boleh. Ya, tapi di situ mereka yang mungkin yang mengurus, ya, dan dedek mengeknya. Ya. Intinya masjid itu untuk desa. Misalkan masjid ini saya wakafkan masjid untuk kelurahan Bandengan misalnya. Nah, itu ditentukan. Ya, tapi tentu saja bukan artinya kalau masjid, ya, orang luar Bandengan enggak boleh. Ya, makanya umumnya masjid ini untuk warga sini, tapi juga untuk siapa saja yang memanfaatkan. Gitu ya, seperti itu. Atau misalkan wakaf ini untuk fuqaha. Ya, ini wakaf untuk fuqaha, untuk ahli fiqih gitu. Atau ini wakaf untuk anak yatim. Jadi ditentukan dia siapa yang berhak untuk memanfaatkan wakaf tersebut. Ya. Misalkan buku juga bisa diwakafkan. Ya, dan ini yang luar biasa, kadang sebagian orang kurang memahami kalimat sedekah jariah. Sedekah jariah, ya, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa apabila anak Adam itu meninggal terputuslah amalnya kecuali tiga hal, di antaranya sedekah jariah. Dan sedekah jariah itu ulama menafsirkan wakaf. Ya, menafsirkan wakaf. Jadi segala sesuatu yang bisa tahbis, ya, bisa ditahan, bisa dipertahankan hartanya tapi manfaatnya yang dia sedekahkan, maka itu namanya wakaf. Segala sesuatu yang bisa seperti itu kan, maka sah menjadi wakaf. Ya. Maka ini pahalanya akan mengalir terus sampai dia meninggal. Ya, maka ketika misalkan wakaf buku bisa apa enggak? Wakaf buku bisa. Ya, wakaf buku bisa. Ya, seperti yang kemarin kita sampaikan, ya, pada pembahasan tentang apa itu namanya? ijarah ya. Kok ijarah apa? Aryah. Meminjam buku misalnya. Buku yang diwakafkan. Kan? Ada buku yang diwakafkan. Ya, jadi enggak rugi ketika seseorang mewakafkan buku kemudian dikatakan oh buku ini wakaf untuk sini. Ya, termasuk misalkan ada teman-teman yang mewakaf buku di rumah belajar Al-Madinah, monggo itu wakaf. Jenengan niatkan untuk wakaf. Kalau wakaf berarti memang dia di situ enggak bisa untuk dipindah-pindah, tapi pemanfaatannya bisa dimanfaatkan secara luas, siapapun bisa untuk membacanya. Ya. Dan Anda akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Ya, apalagi kalau misalkan qadarullah buku tersebut itu setelah itu tidak terbit lagi, langka, kemudian orang pada membaca buku dari situ, dari bekas wakaf Anda itu, dari wakaf Anda. Luar biasa. Ya, baik. Jadi misalkan wakaf, dia wakaf tanah misalkan. Oh, tanah ini, sawah ini saya wakafkan nanti penghasilannya untuk fuqaha, untuk ahli fikih. Ya, atau misalkan penghasilannya untuk pengelolaan masjid. Itu harus ditentukan seperti itu. Ya. Jadi jangan segera oh saya wakaf ini tapi untuk siapa ispo komen. Pokoknya ditentukan. Ala muayyanin. Ya. Ayakuna ala muayyanin. Yani ay yuhaddid al-jiha allati tantafi'u bil waqaf. Dia tentukan ya siapa saja yang boleh untuk memanfaatkan wakaf tersebut. Baik. Kemudian ayakuna munajjazan. Ya, wakaf itu harus munajjazan. Apa maksud munajjazan? Ya, ini akad munajjaz, la mu'allak. Bukan akad yang digantungkan dengan sesuatu yang lain. Jadi munajjaz itu dari asal maknanya selesai saat itu. Ya, selesai saat itu. Ketika misalkan dia mengatakan saya wakaf, selesai, saya wakaf. Ya, tidak boleh digantungkan dengan sesuatu yang lainnya. Contohnya misalkan dia mengatakan kalau saya meninggal, maka gedung ini saya wakafkan. Gak bisa. Itu namanya dia menggantungkan wakaf kepada sesuatu yang lain. Apa itu? Meninggalnya dia. Ya. Kalau misalkan anak saya yang pulang dari Singapura, sudah pulang, maka ini saya wakafkan. Nah, itu gak bisa. Ya. Jadi kalau misalkan mewakaf, akadnya harus munajjaz. Ya, ini selesai saat itu juga. Selesai saat itu juga. Gak boleh digantungkan atau di apa ya, ya digantungkan ya, digantungkan dengan sesuatu yang lainnya. Ya, kalau demikian maka akan saya wakafkan, ya. Nanti kalau demikian akan saya wakafkan, itu enggak bisa. Ya, itu belum jadi wakaf namanya. Ya, kalau misalkan dia sudah mengatakan ini saya wakafkan, ya, sudah. Baik, selanjutnya kalau misalkan dia mengatakan kalau saya mati nanti gedung ini jadi wakaf, ini enggak bisa. Selain karena mu'alak tadi tidak munajjaz ya, digantungkan dengan sesuatu yang lainnya. Ini juga karena model seperti itu model wasiat. Ya, dan wasiat itu ada ketentuannya sendiri, tidak boleh lebih dari sepertiga. Kemudian yang ketujuh, ayyakuna mu'abbadan. Wakaf harus bersifat selamanya, bukan untuk batas waktu tertentu. Ya, bukan untuk batas waktu tertentu. Misalkan saya wakafkan gedung ini 10 tahun, nah itu tidak bisa. Namanya wakaf terus menerus gitu. Gitu ya. Baik. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa bagaimana kita mewakaf, apa yang bisa kita wakafkan. Ya, kita mengetahui bahwa segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan, maka ini bisa menjadi apa? Wakaf, gitu ya. Dan pemanfaatannya atau ketika dimanfaatkan benda atau barang atau sesuatu tersebut masih tetap ada, tidak habis karena sebab dimanfaatkan, itu bisa jadi wakaf. Ya. Oleh karena itulah para fuqaha, para ulama berbicara tentang wakaf uang. Ya, berbicara tentang wakaf uang. Ya. Dan sebagian ulama mengatakan wakaf uang itu tidak sah. Ya, wakaf uang itu sebagian ulama mengatakan tidak sah. Kenapa? Karena tidak memenuhi kriteria-kriteria ini. Ya, uang misalkan diwakafkan buat apa? Kira-kira itu dimanfaatkan buat apa? Ya, misalkan ini untuk orang miskin misalkan. Wakaf kok dimanfaatkan untuk fakir miskin, itu gimana ceritanya? Ya, kecuali kalau misalkan dia uang kemudian dibelikan barang, ya, lalu barang tersebut dia wakafkan. Tapi kalau ini wakaf uang, store uang, kemudian uangnya kemana? ya uangnya kemana? Oh, uangnya dibelikan gedung gitu. Oh, uangnya dibelikan gedung, ya sudah, berarti ini namanya wakaf gedung, cuman saya titip uang gitu kan, seperti itu. Baik, kemudian selanjutnya adzabitus salisu yushtaratu fin nadiri khamsatu asya. Sebentar. Ya. Asyaratu atau adzabitu salis, ketentuan yang ketiga. Yushtaratu fin nadiri khamsatu asya. Disyaratkan pada diri seorang nazir lima hal. Nazir itu siapa? Ya, nazir itu orang yang mengelola wakaf. Gitu ya. Maka di sini saya mengatakan pensyarat hatta yastamirra hadzal waqfu yaj'alul maliku insanan yudiru hadzal waqfa wa yaqumu 'ala masalihihi, agar supaya wakaf ini terus berjalan, berlangsung, manfaatnya tetap bisa dimanfaatkan. Yaj'alul maliku insanan, seorang yang memiliki tanah wakaf tersebut mengangkat seseorang yudiru hadzal waqfa, untuk mengatur wakaf ini. Wa yaqumu 'ala masalihihi, dan apa, menegakkan akan kemaslahatan-kemaslahatannya. Ya, apa yang maslahat buat wakaf itu ditegakkan. Ya, dia usahakan, dia lakukan. Hadzal insan yusamma nadir. Hadzal insanu yusamma nadir, nadiran. Ya, orang ini dinamakan dengan nadir. Seperti itu ya. Nadir dari kata orang yang melihat. Ini melihat bagaimana sih maslahat yang bagus untuk tanah wakaf ini, agar manfaatnya tetap berlangsung. Syarat yang pertama adalah al-Islam. Ya, syarat yang pertama adalah al-Islam. Ya, kenapa? Kenapa? Bagaimana misalkan kalau dia diberikan kepada orang non-muslim? Ya. Fa in ja'alahu kafiran aw nasrani aw yahudiyan aw majusiyan hal sayaqumu 'ala masalatil muslimin? Kalau diserahkan kepada Yahudi, Nasrani, orang-orang non-muslim, apakah mereka akan melakukan sesuatu untuk kemaslahatan muslimin? Tentu tidak, ya. Itu suatu hal yang sifatnya naluriah. Ya, setiap orang yang nalurinya itu masih bagus, dia akan menggunakan segala sesuatu yang memungkinkan untuk kemaslahatan umatnya. Kalau dia orang Islam, kalau nalurinya itu masih bagus, ya tidak rusak, maka dia akan mempergunakannya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Demikian pula kalau dia orang Nasrani, kalau nalurinya itu masih bagus sebagai manusia normal, ya dia akan memanfaatkan segala sesuatunya untuk kemaslahatan umat mereka. Ya, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Allah tidak menjadikan orang-orang kafir memiliki jalan menguasai kaum mukminin. Yani Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan Secara izin syar'i, orang-orang kafir itu menjadi penguasa kaum muslimin. Ya, oleh karena itulah terkait dengan masalah wakaf ini, ya, dia harus dari kalangan kaum muslimin. Seperti itu ya. Ya, cuman sekarang aja ada orang-orang yang sudah nalarnya enggak waras. Ya, orangnya Islam tapi malah kemaslahatan muslimin tidak diperjuangkan ya, malah dia memperjuangkan yang lainnya. Padahal kalau orang non-muslim itu dia menjadi penguasa, ya tentu dia akan melakukan hal yang sesuai naluri manusiawi, yakni melakukan untuk maslahat-maslahat agama mereka, umat mereka. Gitu ya. Seperti itu. Di mana-mana seperti itu. Maka seorang muslim yang benar, ya tentu dia akan menegakkan kemaslahatan-kemaslahatan kaum muslimin. Yang kedua, at-taklif. Syarat yang kedua, taklif, yakni mukallaf. Seorang nadir dia harus mukallaf dalam artian aqil balik, berakal dan sudah balik. Syarat yang ketiga, al-kifayatu fit tasarrufi. Al-kifayatu fit tasarrufi, punya kemampuan cukup mengelola wakaf. Jadi dia punya kemampuan. Punya kemampuan di dalam mengelola, punya kemampuan yang cukup di dalam mengelola wakaf, ya. Baik. Jadi benar-benar di dalam pengelolaan wakaf itu maksimal orang ini. Ya, bukan orang yang sifatnya freelance misalkan ya. Bukan orang yang sifatnya freelance sehingga dia tidak kafi, tidak maksimal di dalam mengelola wakaf. Kemudian yang keempat, wal khibrah bihi. Yakni dia punya pengalaman mengelola barang atau sesuatu yang diwakafkan. Khibrah ini dia punya pengalaman. Ya, jadi yang dijadikan wakaf atau dijadikan nadir, misalkan wakaf itu berupa bangunan. Bangunan, maka dia punya pengalaman di dalam mengelola bangunan. Ya, kalau wakaf itu misalkan berupa sawah, dia punya pengalaman di dalam mengelola sawah. Kalau misalkan wakaf itu apa itu namanya? Masjid ya. Dia punya pengalaman di dalam mengelola masjid atau mengelola kepentingan-kepentingan masjid. Jadi yang jelas dia punya khibrah ya. Khibrah bihi, dia punya kemampuan, punya pengalaman mengelola barang atau sesuatu yang diwakafkan. Bukan artinya dia punya pengalaman mengelola wakaf ya. Dia bukan punya pengalaman mengelola wakaf, dia punya pengalaman mengelola sesuatu yang diwakafkan. Ya. Jadi enggak bisa sembarangan. Ini wakaf sawah kok yang dijadikan nadir? Bukan orang yang faham, enggak punya pengalaman tentang pengelolaan sawah. Akhirnya dia bingung. Dia bingung, dikerjani orang sana-sini yang jahat, mana jadi berabe urusannya. Wal quwwatu alaihi, syarat yang keempat, wal quwwatu alaihi, punya tenaga atau kesanggupan di dalam mengelola. Ya, punya tenaga atau kesanggupan di dalam mengelola. Kalau poin yang ketiga tadi, dia memang memiliki kemampuan, mampu untuk mengelola, ada kifayah yang cukup, kemampuan yang cukup untuk mengelola. Kalau yang kelima ini, dia punya tenaganya. Ya, dia punya tenaganya. Ini ada sedikit bedanya antara kemampuan dengan tenaga. Makanya orang yang punya kemampuan terkadang dia enggak punya tenaga. Ya, dia mampu untuk mengelola sawah itu. Dia punya pengalaman, dia punya kemampuan yang maksimal, akan tetapi ternyata dia enggak kuat. Dia enggak kuat, dia enggak punya tenaga karena sakit misalkan, maka dia tidak bisa menjadi waqif. Tidak bisa menjadi nadir. Ada yang masuk. Wah, apa HP-nya antum? Ya, kita lanjutkan ya. Maka saya mengatakan qad yakunu inda khibrah. Kadang seseorang memiliki khibrah, pengalaman. Wa inda husnul tasarruf. Dan dia bagus di dalam tasarruf atau apa itu namanya? Mengelola wakaf. Ya, dia bagus di dalam apa? Mengelola wakaf. Mampu dia untuk mengelola wakaf. Tapi lakinnahu ajiza, tapi dia enggak punya tenaga. Ya, misalnya dia mengatakan, "Mas, saya itu nek masalah mengelola wakaf ya mampu." Ya. Saya mentransaksikan, ya mentasarufkan hal-hal yang terkait dengan pewakafan, saya mampu. Ya. Kemudian saya juga punya pengalaman untuk mengelola sawah, tapi yang jadi persoalan tenaganya sudah tua misalkan, saya tenaganya nggak sampai segitu. Nah berarti dia nggak bisa jadi waqf nadhir. Adzabitur rabi, ketentuan keempat, yurja'u fi masrafi al-waqfi ila syaratil waqif. Ya, ketentuan yang keempat terkait kemana waqaf, kemana manfaat waqaf itu diarahkan, dikembalikan kepada syaraf waqaf. Ya, jadi yurja'u fi masrafil waqaf, masraf al-waqaf itu kemana waqaf itu diarahkan, siapa yang berhak untuk mendapatkan waqaf, ya, siapa yang berhak untuk memanfaatkan waqaf. Nah ini semuanya dikembalikan kepada syarat yang diajukan oleh pewakaf. Ya, jadi jangan menyelisih pewakaf. Pewakaf misalkan dia mewakafkan masjid, masjidnya untuk ini, untuk ini, untuk ini. Ya. Atau misalkan pewakaf dia mengatakan saya ingin wakaf gedung, gedungnya untuk rumah tahfidz Al-Quran misalkan. Nah itu harus di, harus apa, pemanfaatannya, pemanfaatannya itu harus dikembalikan kepada syarat dari orang yang mewakafkan. Ya, baik. Jadi jangan menyelisih. Wa fi alfadhihi ila al-'adati wal 'urf. Adapun terkait lafaz-lafaz, ya, ucapan-ucapan, makna-makna dari ucapan yang dikemukakan oleh pewakaf, maka semuanya dikembalikan kepada adat atau kebiasaan masyarakat setempat. Ya, misalkan orang yang mewakafkan ini mengatakan saya pengennya ini dibuat pondok pesantren tahfidz, ya, atau misalkan dia mengatakan wakaf ini adalah untuk tholabul ilmi, ya. Nah, secara uraf tholabul ilmi atau penuntut ilmu syar'i itu penuntut ilmu syar'i yang bagaimana, ya? Kalau misalkan di dalam satu tempat, ya, misalkan kata fuqaha pada satu waktu, yang dimaksudkan fuqaha adalah para pembaca Al-Quran, para penghafal Al-Quran, ya. Baik, maka ini lafadz-lafadznya dikembalikan kepada uruf atau kebiasaan masyarakat setempat. Ya, contohnya misalkan ini saya wakaf pesantren atau wakaf buku, ya. Buku ini adalah untuk para santri. Nah, itu santri itu maksudnya apa? Itu dikembalikan kepada definisi di tengah masyarakat. Berarti kalau misalkan dia bukan santri, ya, dia tidak bisa untuk memanfaatkan. Ya, makanya kalau wakaf masjid tadi, kalau dia mengatakan oh masjid ini adalah untuk warga setempat, ah, ini agak repot juga karena masjid itu pemanfaatannya umum, ya, bisa jadi mungkin warga setempat artinya yang mengelola adalah secara khusus warga setempat, tapi masyarakat muslimin yang lain tentu boleh, ya, boleh untuk sholat di tempat tersebut, ya, karena tidak ada pembatasan, ya, masjid ini berarti kalau bukan warga situ nggak boleh, itu nggak bisa, tidak bisa. Ya, tapi mungkin juga pada satu kondisi yang khusus, ya, seperti zaman sekarang itu ada corona, ketika dia mengatakan ini masjid ini adalah wakaf untuk warga kelurahan sekian, warga kelurahan ini, ya, kemudian warga tersebut dia melarang warga lain untuk masuk karena kondisi tertentu, itu haknya, karena memang wakaf itu masjid itu biasanya itu untuk warga setempat. Ya, ada wakaf musola untuk RT sekian, ada wakaf masjid jami untuk desa atau kelurahan ini. Nah, itu maksudnya arah wakaf itu diarahkan kepada siapa? Ini dikembalikan kepada syaratnya wakaf. Anda mau wakaf untuk siapa? Tapi tentu kalau masjid itu tidak menghalangi orang lain untuk sholat di situ. Baik, selanjutnya adzabitul khamis, ketentuan yang kelima, al-waqfu la yughayyaru. Wakaf ini tidak boleh dirubah. Illa idza ta'azzara fa fi mithlihi, kecuali apabila ada uzur tidak bisa memanfaatkan atau tidak bisa dimanfaatkan, fa fi mithlihi, maka diperuntukkan untuk yang semisal dengannya. Ya. Seperti contohnya misalkan Syekh, misalkan dia wakaf untuk masjid tapi sudah tidak bisa untuk dibangun masjid. Ya, maka di sini kembali atau berpindah wakaf itu kepada sesuatu yang semisal dibangun, contohnya misalkan rumah tahfidz Al-Quran atau hadhana li ta'limil ulum syar'iyyah, ya, wal adab an-nabawiyah lil atfal ila ghairi dzalika, atau misalkan digunakan untuk pembelajaran ilmu syariah atau adab nabawi untuk anak-anak, ya, untuk rumah belajar, itu bisa. Kenapa? Karena tidak memungkinkan untuk ada ta'adzur, ada uzur untuk tidak bisa memanfaatkannya. Ya, misalkan kipas angin sudah nggak bisa dimanfaatkan, maka diganti. Ya, diganti pemanfaatannya untuk hal yang semisalnya. Ya, semisalnya bukan artinya misalkan masjid harus masjid ya, tapi pemanfaatan yang dimanfaatkan untuk hal yang semisal. Ya, masjid itu untuk sholat, juga untuk belajar ya. Nah, itu karena di situ sudah tidak bisa bikin masjid ya, untuk belajar, tempat untuk belajar, untuk mempelajari agama Allah. Seperti itu maksudnya. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Tapi kalau misalkan masih bisa dimanfaatkan untuk yang semisal persis, maka itu tentu dilakukan ya. Ya, misalkan karpet sudah tidak bisa, ya sudah karpetnya dijual, kemudian diberikan karpet lagi. Kipas angin sudah tidak bisa dimanfaatkan, dijual, kemudian diberikan kipas angin lagi. Tapi kan kadang ada satu kondisi wakaf yang dia tidak bisa dimanfaatkan dan tidak bisa digantikan untuk hal yang serupa. Kalau dia bisa digantikan untuk hal yang betul-betul serupa, itu tidak masalah. Itu suatu hal yang bagus ya. Di sini nggak bisa dibikin masjid. Nah, terus gimana masjidnya? Ya, masjidnya dibongkar, kemudian tanahnya dijual lah. Itu malah buang-buang uang kan? Bisa jadi masjidnya nanti dibikin untuk rumah tahfidz, ya, dan lain sebagainya. Wallahu a'lamu bissawab. Ya. Walaupun tidak tergambar ya, kalau masjid kok sampai. Ya, tapi ada juga, ya, karena memang ini kurang fikihnya. Ya, ada masjid itu di satu tempat dua. Ya, saya lihat pernah itu melihat di Kabupaten Kendal dan di Kabupaten Batang. Ya, jadi ini sudah ada masjid, kemudian dia bikin masjid itu di sampingnya. Ya, selisihnya cuma satu rumah. Ya, padahal itu masih satu ormas. Kan ya lucu, ini masjidnya kecil, kemudian di situ selisih satu rumah. Nah, setelah itu ada masjid besar. Ya, itu gimana seperti itu? Ada juga masjid itu dipisah oleh jalan. Ya, ini ada, sudah ada masjid, ada jalan. Lah, sampingnya itu dibikin masjid yang lebih gede. Nah, itu namanya orang fikirnya error ya. Fikirnya error ya, kayak gitu. Baik, harusnya tanah itu kalau misalkan ada orang wakaf masjid, wah ini sudah ada masjid kok, Pak. Ya dirubah. Ya, dirubah. Ya, jangan masjid yang lama malah dihancurkan, kan gitu. Ya, apa salahnya masjid yang lama? Ini Anda yang belum bikin masjid, harusnya tanahnya bisa aja dirubah, diganti untuk hal yang lainnya. Baik, selanjutnya. Babul hibah, bab tentang al-hibah. Walhibatu tamliku ainin biaqdin ala ghairi iwadin fil hayat. Hibah adalah kepemilikan suatu benda melalui akad tanpa adanya sesuatu yang dibayarkan. Kepemilikan suatu benda melalui akad tanpa adanya sesuatu yang dibayarkan. Ya. Dan saat pemberi masih hidup. Saat pemberi masih hidup. Atau dilakukan pada saat masih hidup. Ya, dilakukan pada saat masih hidup. Nah, ini definisi dari hibah. Dia memiliki suatu benda dari orang lain dengan akad. Ya, dengan akad. Ada transaksi. Tapi tidak ada sesuatu yang dibayarkan kepada orang yang memberi. Dan ini terjadi pada saat masih hidup. Itu namanya apa? Hibah. Karena nanti kalau terjadi setelah pemberi itu meninggal, itu namanya wasiat. Wasiat juga sama. Dia memiliki atau dia memiliki apa? Kepemilikan suatu benda, ya, tanpa adanya bayaran atau tanpa ada sesuatu yang dibayarkan kepada orang yang memberi. Tapi itu terjadi setelah orang yang memberi meninggal karena wasiat, maka masuk pembahasan wasiat. Baik, kemudian selanjutnya wa fi khamsatu dawabit. Pada bab ini ada 5 ketentuan. Dawabitul awwalu, ketentuan yang pertama, syurutuha sab'atun. Syarat hibah itu ada 7. Yang pertama, an takuna min jaiz at-tabarra'. Hibah itu datangnya dari orang yang jaiz at-tabarra'. Dari orang yang boleh untuk bertabarok, berderma dengan hartanya. Ya, tidak bisa, bukan jaiz tabarok, kemudian dia menghibahkan barang. Tidak bisa, bukan barang miliknya. Dan kita perlu catat ya, apa jaizu tasarruf, jaizu tabarok, itu harus ingat. Ya, Baik, kemudian yang kedua, ayyakunal wahibu mukhtaran ghaira hazilin. Orang yang menghibahkan itu mukhtaran, dalam keadaan mukhtaran, yakni atas dasar kesadarannya sendiri, tidak dipaksa. Mukhtaran atas dasar keinginan atau kesadaran dia sendiri, tidak dipaksa. Ghaira hazilin, demikian pula tidak sedang bercanda. Kalau dia dipaksa memberikan sesuatu kepada kita, atau dia bercanda memberikan sesuatu kepada kita, kayak mau pilih PN karbuyon, wuyu ya, ya maka di sini berarti dia tidak jadi wakaf, karena syaratnya dia mukhtar dan ghaira hazilin. Baik, kemudian yang ketiga, antakuna al-hibatu mimma yasihu al-intifa'u biha. Hibah adalah dari apa-apa yang sah untuk dimanfaatkan. Ya, atau kalau saya baca di terjemahannya ini, hibah adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Maka kalau misalkan itu tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa jadi hibah. Ya. Baik, kemudian selanjutnya, ayyakunal mauhubu lahu mimman yasihu tamlikuhu. Yang diberi hibah adalah yang memiliki keabsahan untuk memiliki. Yang diberi hibah adalah orang yang memiliki keabsahan untuk memiliki. Jadi dia sah untuk memiliki sesuatu. Nah, maksudnya bagaimana? Apakah ada orang yang tidak sah memiliki sesuatu sehingga enggak boleh menghibahkan sesuatu kepadanya? Jawabannya, semua manusia, ya semua manusia, maka dia boleh untuk memiliki. Semua manusia boleh untuk memiliki sesuatu. Ya. Syekh mengatakan kullu insanin yasihu ayyatamallaka. Semua manusia sah untuk memiliki sesuatu, illal malaikah, kecuali malaikat. Wal jin wal maut, jin dan orang yang sudah mati. Ya. Kullu man huwa ala qidil hayat hatta walau kana majnunan yasihu ayyatamallaka. Walau kana sawir yasihu ayyatamallaka. Semua yang masih hidup, walaupun dia gila, boleh atau dia sah untuk memiliki. Ya. Artinya orang gila pun dia sah memiliki suatu kepemilikan. Ya, sah memiliki satu kepemilikan. Maka kalau ada orang menghibahkan sesuatu untuk orang gila, boleh. Ya. Tapi kalau jual ke orang gila tidak boleh. Gitu ya. Karena kalau untuk orang gila, itu harus jaiz atau sarruf. Ya, kemudian misalkan anak kecil juga sah untuk memiliki. Ya. Nah, mungkin misalkan ada orang ngasih, ya. Apalagi ini Ramadan ini kan. Ramadan mau Idul Fitri, kadang pada ngasih gitu. Mbahnya ngasih ke anak kecil. Apa kita mau mengatakan, "Mbah, ini hibah kan?" Itu hukumnya apa? Bisa hibah, bisa hadiah. Mungkin hibah. Ya, mungkin bisa juga hibah. Nanti bisa juga hadiah. Seandainya dia hibah, masa kita mengatakan, "Oh, enggak bisa ini, Mbah. Ini anak kecil." Enggak, anak kecil pun bisa. Nah, nanti malah dia kali. Wah, ini enggak sah ini hibah ke anak kecil. Kasih saya saja itu. Enggak kali. Baik, kemudian selanjutnya yang kelima, ayyakbalaha bima yadullu alaihi 'urfan. Ya. Ayyakbalaha, penerima menerimanya dengan sesuatu yang menunjukkan ia telah menerimanya secara uruf. Nah, ini mungkin agak sulit nih. Jadi penerima menerimanya, bagaimana cara menerima si penerima ini terkait tiba? Dengan sesuatu yang menunjukkan ia telah menerimanya secara uruf, kebiasaan yang berlaku. Karena terkadang seseorang itu diberi hibah, itu dia tidak mengatakan, "Ya, saya terima hibahnya." Tidak. Lalu kapan dia dianggap telah menerima hibah tersebut? Ya, ketika dia melakukan sesuatu yang menunjukkan ia telah menerimanya secara uraf, kebiasaan. Oh, biasanya itu kalau orang seperti itu ya berarti sudah menerima. Walaupun orang ngomong, walaupun orangnya tidak berbicara seperti itu, saya menerima. Jelas ya, ini maksud dari ucapan penulis, ayyakbalaha bima yadullu alaihi urfan. Dia menerimanya dengan sesuatu yang menunjukkan ia telah menerimanya secara uraf. Ya, baik. Seperti itu maksudnya. Ya. Nah, kemudian selanjutnya ya, contohnya misalkan apa yang menunjukkan dia secara auraf telah menerima. Dia memang enggak ngomong. Ada orang yang ngasih mobil misalnya. Ada orang yang ngasih mobil. Nah, kemudian dia enggak ngomong saya menerima mobil ini. Ya, tapi mobil itu dia pakai terus. Ya, mobil itu dia pakai terus. Berarti ini menunjukkan dia telah menerima hibah tersebut. Nah, ini nanti penting ya. Nanti penting karena apa? Karena nanti terkait hukum boleh enggak ini diambil lagi? Ya, boleh enggak nih diambil lagi? Karena nanti kalau dia itu sudah menerima, enggak boleh diambil lagi. Maka kita harus memahami apakah dia sudah menerima atau belum. Ya, dan kata menerima enggak mesti dia mengatakan mas saya hibahkan ini ke Anda. Oh ya, saya terima. Enggak mesti. Saya terima, saya hibahkan ini ke Anda di WA misalkan ini mobilnya di depan tapi enggak dibalas. Karena orang enggak balas WA itu macam-macam ya. Ada karanya dia udah dibalas tapi pesannya banyak sekali. Dia bingung, ya kemudian sudah keburu kemana, ya pulang-pulang pesannya sudah banyak, ya ke bawah, apalagi kalau dia orang penting kan, ke bawah, ya dia nggak sadar, pikirannya banyak, namanya pikiran banyak, apa itu namanya istilah al-mashghul la yushghal, kawan-kawan, al-mashghul la yushghal, orang yang sibuk itu nggak bisa disibukin lagi, padahal itu masuk kaidah ya, ada usul fikih, ada pembahasan semacam itu. Ya, kadang dibuat apa itu namanya kawan-kawan itu ketika sudah sibuk enggak bisa Anda ngasih beban saya. Ini orang sudah sibuk kemudian ada beban pertanyaan ya, kadang enggak dijawab. Dibuka saja. Waduh, pertanyaannya kok sulit. Mau ngomong nanti tak carikan lagi, tak carikan jawabannya enggak sempat. Ketumpuk pesan-pesan yang lainnya. Maka husnudzon itu penting. Baik, nah jadi misalkan dia di WA, "Mas, ini mobil saya hibahkan ke Anda, di depan kuncinya di depan, BPKB-nya di depan." Enggak dia balas. Ya, kadang yang WA waktu mau dikasih mobil kok malah orang dibalas itu. Jangan-jangan orang diterima. Nah, ternyata itu mobil itu dipakai kesana kemari. Berarti ini menunjukkan bahwa dia apa? Menerimanya. Ya, menunjukkan dia menerimanya. Atau misalkan mobil itu langsung di variasi. Ah, ini menunjukkan dia menerimanya. Sehari setelah itu langsung divariasi. Padahal dia enggak ngomong saya menerima. Maka ini secara auraf dia telah dianggap apa? Menerima hibah. Kemudian yang keenam, antakuna munajjazan. Nah, hibah itu juga harus munajjazan. Kalau dia memang ingin memberikan sesuatu kepada orang, langsung munajjazan. Selesai di saat itu juga. Ya, selesai di saat itu juga. Jangan dia dita'alik. Jadi, untuk memahami kata munazzat, munajjaz, akad itu ada munajjaz, ada yang mu'allak. Kalau munajjaz, dia menyebutkan sikot atau bentuk transaksi, tapi dikaitkan dengan sesuatu yang lain. Ya, saya jadi kalau nanti tetangga saya sudah pulang, saya jadi kalau nanti anak saya sudah sembuh, saya jadi kalau nanti anak saya sudah pulang dari luar negeri misalnya. Itu namanya akad mu'allak. Mu'allak, akad dia itu digantungkan kepada sesuatu yang lain. Ya. Kalau sesuatu itu datang, nanti akan saya lakukan. Tapi kalau sesuatu itu tidak datang, maka enggak. Ya, kalau nanti anak saya sore ini pulang ke sini, saya jadi. Ya, berarti kalau sore ini enggak pulang ke sini, berarti tidak jadi. Nah, ini tidak bisa model semacam itu. Ya, kalau dia mau hibah, maka ini saya hibahkan ke Anda. Jangan saya hibahkan ke Anda kalau anak saya pulang dari Singapura, enggak jelas. Kapan anaknya pulang dari Singapura? Ya, seperti itu ya. Baik, kemudian selanjutnya, antakuna ghaira muaqqatatin. Hibah itu tidak dibatasi waktu, yakni untuk selamanya. Hibah itu tidak dibatasi waktu, yakni untuk selamanya. Jadi jangan saya hibahkan mobil ini ke Anda waktunya 1 tahun. Nah, itu enggak bisa. Baik, kemudian selanjutnya, adzabitu tsani, ketentuan yang kedua. Yukrahu ruju'u fil hibati qabla ikbadiha wa ba'dahu yahrumu wa la yasihhu. Ya. Yukrahu ar-ruju'u fi al-hibati. Dimakruhkan mencabut kembali hibah. Atau dimakruhkan menarik kembali hibahnya. Qabla ikbadiha, sebelum diberikan. Ya, sebelum apa? Diberikan. Ya, apa tuh namanya? Ya, maksudnya saya ulang ya, qabla ikbariha itu lebih tepatnya sebelum diserahkan ya, sebelum diserahkan kepada orang yang menerima. Ya, sama mungkin ya, cuma nanti kita cari lagi mana. Ini di garis bawah saja. Sebelum diberikan atau sebelum si penerima itu menerima. Nanti kita cari dari syarah yang lain. Wa ba'dahu yahrumu, dan setelah itu haram. Wala yasihhu, dan tidak sah. Ya, sebelum memberikannya ya. Betul ya, sebelum memberikannya. Ada di syarahnya, yakni wa qabla ayyutiyaha. Ya, ini sudah betul ini. Jadi dimakruhkan menarik kembali hibahnya sebelum apa? Sebelum dia berikan kepada orang yang mau diberi. Baik. Misalkan dia baru berjanji, saya akan memberikan kepada Anda mobil, ya. Nah, kemudian setelah itu dia ambil mobil, setelah itu dia nggak jadi, ya. Dia bilang, oh saya nggak jadi ini memberikan mobil ke Anda. Wah, ini berarti dia makruh hukumnya. Jadi dimakruhkan untuk mencabut atau menarik kembali hibahnya sebelum diberikan. Qabla ayyutiyaha, sebelum dia berikan kepada seseorang terkait hibahnya tersebut, atau hibahnya sebelum diberikan kepada seseorang. Dan haram jika sudah diberikan. Wa ba'dahu yahrumu, kalau dia sudah berikan, mobilnya sudah diberikan ke orang, kemudian dia cabut kembali, maka haram. Ya, bahkan Nabi SAW mengatakan, al-a'id fi hibatihi, orang yang mengambil kembali hibah yang sudah diberikan, kal kalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qai'ihi, seperti anjing yang muntah kemudian ditelan kembali muntahannya. Ya, jadi kalau sudah diberikan ya jangan diambil lagi ya. Wala yasihhu, dan tidak sah juga. Tidak sah artinya apa? Tidak sah untuk diambil lagi, gitu loh. Adzabitu salisu, ketentuan yang ketiga, lil abi arruju'u fi hibatihi liwaladihi bisurutin arba'atin. Ya, seorang ayah boleh untuk menarik kembali hibahnya atau pemberiannya liwaladihi, yang diberikan kepada anaknya, bisurutin arba'atin, dengan empat syarat. Nah, jadi orang tua itu kadang memberikan hibah atau memberikan pemberian kepada anak. Ya, dan jangan di ada orang mengatakan gini, wah itu anak-anak harus dibagiin waris sendiri-sendiri. Oh, itu enggak, bukan itu. Itu hibah. Kalau waris itu pembagiannya ada sendiri, dan insyaallah mungkin ya kalau nanti sore kajian ada ya, karena saya belum tahu juga apakah nanti sore mau ada atau enggak kepentingannya. Jadi apa enggak? Kalau misalkan kok nanti sore ada, insya Allah nanti sore masuk ke kitab wasiat dan waris. Ya, cuman waris ini sebetulnya nggak begitu panjang ya. Cuman di buku terjemahan yang kita terjemahkan ini panjang karena catatannya agak panjang. Ini catatannya panjang ini. Kalau antum baca berapa halaman catatannya? Ya, panjang. Tapi sebetulnya pembahasan yang disuguhkan di Bidayatul Mutafaqih nggak begitu panjang. Ya, baik. Jadi kalau misalkan belum mati itu nggak rawe, nggak waris, hibah. Nah, sekarang pembahasan hukumnya adalah seorang ayah itu boleh untuk menarik kembali hibahnya, ya, yang dia berikan kepada anaknya dengan 4 syarat. Yang pertama, alla yusqita atau alla yusqita al abu haqqahu fir rujuk. Ya. Sang ayah tersebut tidak menggugurkan haknya untuk merujuk hibah tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Syarat yang pertama, orang tua tidak menggugurkan haknya untuk menarik kembali hibah tersebut. Misalkan gini, dia kasihkan mobil ke anaknya. Ya, kemudian sang ayah ini tidak menggugurkan haknya untuk menarik. Ya. Kalau dia menggugurkan haknya untuk menarik, ya, maka berarti sudah tidak boleh lagi untuk menarik. Dia cuma sekedar kasih saja. Ang, ini mobilnya tak sampean tak kasih. Kamu tak kasih mobil. Sudah, berarti ini hibah sah. Bolehkah sang ayah menarik? Boleh. Enggak jadi ini mobil ditarik lagi, boleh. Tapi kalau sang ayah ini menggugurkan haknya untuk menarik, ya, sang ayah tidak boleh untuk menarik. Contohnya gini, nang, iki mobil tak kakek sampean dan saya tidak akan menarik kembali. Ah, berarti sang ayah ini menggugurkan hak dia untuk menarik. Kenapa? Boleh ya, saya boleh. Ya. Baik, kemudian selanjutnya yang kedua. Atau misalkan contoh yang pertama, anaknya dikasih mobil, anaknya tahu bapaknya itu gampang berubah pikiran. Nah, nanti bisa-bisa mobilnya diambil lagi. Dia mengatakan, "Pak, biasanya ini jenengan ini bareng gak ibu jaluk mana ini?" Lah, oh enggak, saya enggak akan itu. Wah, berarti sudah. Ya, makanya kalau diberikan sesuatu dari orang tua itu, orang tuanya kelihatan kok senengnya nyabut lagi, itu boleh gitu. Pak, jenengan biasanya ini kok anggar gak ini jabut mana ini, Pak? Iya. Terus gimana? Iya. Nah, kemudian ayahnya mengatakan, enggak, saya enggak akan mencabut kembali, saya enggak akan menarik kembali. Wah, berarti ayahnya sudah setelah itu enggak boleh tuh untuk mencabut. Ya, ini ayahnya pinter, enggak, saya enggak mau ngomong kayak gitu. Ya, kalau ya saya enggak akan cabut lagi. Wah, berarti enggak boleh cabut, Pak, secara hukum Islam. Kemudian yang kedua, alla tazida ziyadatan muttasilatan. Ya, barang yang diberikan itu, dihibahkan itu, tidak ada tambahan yang mana tambahannya bersambung langsung. Ya, tidak ada tambahan bersambung pada apa yang dihibahkan tersebut. Contohnya apa? Contohnya gini, sang anak itu dihibahkan tanah oleh sang anak dibangun rumah. Berarti tanah tersebut kan ada tambahannya dan tambahannya kan bersambung, nggak bisa dilepas itu loh, nggak bisa dilepas. Maka ini sang ayah nggak bisa ngambil. Itu tanahnya tak jaluk mana ini loh. Lah terus omahku piye? Ora ngerti omah. Tanahnya tak jaluk mana? Harus tak dol. Waduh pak lebih kan. Nah itu nggak boleh kalau seperti itu. Kalau belum ada tambahan, boleh. Ya, dengan melihat syarat yang satu juga tadi. Ya, tanahnya tak jaluk maning ya, enggak masalah. Tapi kalau sudah ada rumah, ya itu enggak boleh. Baik, selanjutnya. Yang ketiga. Syarat yang ketiga, antakuna baqiyatan fi milkil walad. Ya, barang yang dihibahkan tersebut masih dimiliki oleh sang anak. Barang yang dihibahkan tersebut masih dalam kepemilikan sang anak, belum dijual. Kalau sudah dijual, enggak bisa. Ya, nang mobilnya nanti nang, wis tak dol, sampun tak dol kalau. Lah piar tak jaluk mana, lah pripun? Wis di duitnya enggak bisa. Duitnya setelah. Ya, jadi kalau misalkan syarat yang ketiga masih dalam kepemilikan sang anak. Kemudian syarat yang keempat, anta kuna baqiyatan tahta tasarrufihi. Ya, barang yang dihibahkan tersebut itu masih tetap, ya, atau masih dalam haknya untuk mentransaksikan. Masih dalam haknya untuk apa? Mentransaksikan, ya, ini untuk membelanjakannya. Artinya gini, tanah itu iya betul, ya, asalnya milik dari si anak tersebut, milik, belum dijual. Tapi sang anak ini sudah tidak bisa untuk mengatur tanah tersebut. Contohnya misalkan dia wakafkan, ya, dia wakafkan, ya, baik seperti itu, ya. Maka yang seperti ini sudah tidak di dalam kepemilikan dari apa, sudah tidak dalam kekuasaan sang anak untuk melakukan transaksi. Ya. Ya, antakuna baqiyah tahta tasarrufihi. Jadi masih tetap dalam apa tadi? Kita terjemahkan. Masih dalam haknya untuk mentransaksikan. Karena memang di sana ada tanah-tanah yang dia sendiri memang masih milik dia. Jadi untuk memahami yang ke berapa? Yang ketiga dan yang keempat itu panjenengan lihat sini. Barang yang dihibahkan itu masih dalam kepemilikan sang anak. Miliknya sang anak, belum dijual. Syarat yang ketiga. Yang keempat, barang yang dihibahkan itu masih dalam haknya untuk mentransaksikan. Apa bedanya? Bedanya kalau yang keempat itu masih milik sang anak, tapi sang anak tidak bisa mentransaksikan. Sang anak tidak bisa mentransaksikan. Ya. Contohnya apa? Contohnya misalkan sang anak itu merohankan barang tersebut. Dia apa? Dijadikan jaminan hutang. Ya, misalkan dia hutang, kemudian yang jadi jaminan adalah mobil. Ya, yang jadi jaminan adalah motor. Ayahnya bilang, "Lah motore nang tak jaluk maneh, wah Pak. Wes tak gadekke ini." Wah, itu enggak bisa diambil lagi. Ya, enggak bisa diambil lagi. Kenapa? Itu masih milik si anak. Betul, masih milik si anak. Tapi si anak ini tidak bisa mentasarufkan atau mentransaksikan harta tersebut. Karena apa? Karena gadai. Gadai itu kan kalau apa? Harta itu masih digadaikan, kan kita enggak bisa untuk ngutik-ngutik. Enggak bisa. Atau misalkan dia dihajar. Ya, karena dia apa? Dihajar, diboikot. Ya, karena safihnya dia. Seperti itu, ya. Baik, kalau di syarah ini beda, ya. Syarah ini dikatakan misalkan diwasiatkan, dihibahkan, diwakafkan, tapi kalau kecenderungan ke syarah yang ini, wallahu a'lam. Ya, kemudian selanjutnya, ya, kalau wakaf juga masuk, ya. Wakaf itu kan milik dia. Wakaf itu milik dia, ya, si wakif ini. Tapi kan setelah itu kan apa? Tapi barangnya itu kan sudah tidak bisa dia kelola sakara PDW. Mau dijual juga nggak bisa. Ya, mau diberikan kepada orang nggak bisa kalau sudah diwakaf. Makanya namanya tahbisu al ain. Ya, mempertahankan bendanya, nggak bisa untuk diode-ode. Baik, kemudian selanjutnya adalah bitur rabi, ketentuan yang keempat. Lil abi al hurri ayyatamallaka min mali waladihi masya'a bi syurutin sittah. Seorang ayah yang merdeka, maka boleh dia memiliki harta anaknya semau dia, bi syurutin sittatin, dengan 6 syarat. Jadi ayah ini boleh untuk memiliki harta anaknya dengan 6 syarat. Ya. Syaratnya apa? Yang pertama, alla yadurrahu, tidak membahayakan si anak. Diambil hartanya oleh ayah, anaknya celaka, gitu kan? Maka enggak boleh. Yang kedua, alla yakuna fi maradhi ahadihima al-makhuf. Ya. Pengambilan barang tersebut atau kepemilikan harta dari sang anak tersebut itu tidak dilakukan pada saat salah satu dari keduanya sakit yang menyebabkan kepada kematian. Artinya sakit parah yang dikhawatirkan dia mati. Ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Seorang ayah dia tidak bisa mengambil harta anaknya yang anaknya itu sedang sakit parah. Yang dikhawatirkan anaknya akan mati. Alasannya kenapa? Alasannya begini. Ketika anak itu dikhawatirkan mati, pada asalnya dia tidak bisa untuk mentasarufkan hartanya. Ya. Tidak bisa mentasarufkan hartanya. Kenapa? Kalau misalkan dia mati, nanti kan harta warisannya akan diberikan kepada ayahnya, akan diberikan kepada anaknya lagi. Kan seperti itu. Nah, lah seandainya nanti diberikan kepada ayah, ayah dapat warisan dan ayah dapat barang itu kan, nang sampean kok duitnya akeh nang, lagi sakit parah itu di rumah sakit, ya, nang sampean kok duitnya akeh nang, lembak itu mobilnya kayak kepake siji, boleh apa enggak ini, anaknya lagi sakit parah, enggak boleh, kenapa seandainya boleh, ya sudah pak ambil saja diambil, ternyata anaknya mati, ayah masih dapat waris apa enggak? Dapat waris, berarti ayah akan dapat berapa? Dua kali, ya. Dan terkadang ini ada kekhawatiran itu apa ya, main-main sama anak-anak yang lainnya, ya. Atau misalkan yang mau meninggal adalah ayahnya, ya, yang mau meninggal adalah ayahnya. Ayahnya pada saat mau meninggal, jadi mengatakan kepada anaknya, ini permintaan terakhir bapak, misalkan. Ya, apa permintaannya? Mobil kamu. Lah orang mau mati kok malah minta mobil. Lah ini enggak boleh juga dia. Ya, enggak boleh. Ya, khawatir nanti itu kamuflase saja, ya. Ketika sang ayah itu mati, mobilnya itu nanti akan jadi milik sebagian saudaranya. Baik ya, kemudian yang ketiga, alla yu'tiyahu li waladin akhar. Tidak diberikan kepada anaknya yang lain. Nah, ini. Ya, dia ayah itu boleh memiliki harta milik anaknya. Tapi syarat yang ketiga tidak diberikan ke anak yang lainnya. Ya, dijikok sekolah anak iki juga ke anak liyane. Ya, bapak mobilnya tapek bapak ya. Enggak pak, mboten napa-napa pak. Tipek bapaknya dari luar kota. Misalnya bapaknya orang Jogja, anaknya orang Kendal. Nah, tipek yang dimiliki oleh ayahnya, kemudian dikasihkan ke anaknya yang lain itu ya. Baik, ini nggak boleh. Ya ini nanti akan jadi masalah dengan anaknya. Oh, bapak ini juga boleh kayak ngono. Kemudian yang kelima, yang keempat, ayakuna at-tamalluku bil qabdi ma'al qawli awin niyyah. Nah, ayakuna at-tamalluk bil qabdi, apa itu namanya, orang tua memiliki barang yang diambil dari anaknya diiringi dengan ucapan hibah dan niat menghibahkan dari si anak. Ya, jadi kapan si ayah ini betul-betul memiliki barang yang dimiliki oleh sang anak? Ketika sang ayah itu mengambil barang tersebut, tapi ada ucapan hibah atau ada niat, dan ada niat menghibahkan. Ada niat menghibahkan. Ya, maksudnya gimana ini? Apa ada perbedaan ketika tidak diniatkan dengan diniatkan? Beda. Contohnya gini, ayahnya mengatakan, nah, iki mobil ini buat ayah ya, diambil. Terus si anaknya itu dia mengatakan, ya ini tak hibahkan buat ayah. Ya, diniatkan hibah buat ayah. Nanti ketika sang ayah ini meninggal, maka barang tersebut, apa? Ketika sang ayah ini meninggal, barang tersebut menjadi warisan sang ayah. Gitu ya. Baik. Nah, tapi kalau saat mengambil itu si anak itu tidak ada niat untuk menghibahkan, ki mobilnya tak kok bapak ya? Ya pak, dipakai saja. Maksudnya si anak dipakai saja, ya kan? Nah, kan? Jenengan mau ke pasar, jenengan mau dibawa ke rumah, mau mobil saya dua, mobil saya tiga. Nah, kalau seperti ini nggak ada niat, nanti ketika sang ayah meninggal itu nggak jadi warisan. Ya, nggak jadi warisan. Si anak yang lain mengatakan, mas, lagi itu mobilnya kan bapak, bapak. Enggak. Lah jadi bapak TKI sampai murah, TKI tak kon nganggo toh. Ya. Saya cuma minta sudah pakai saja, Pak. Nah, jadi ini penting sekali ya. Tadi penting sekali. Kalau sekedar wis tinggonen Pak, tinggonen jenengan, wong mobil ku loro. Tinggonen iki dia niatnya hibah atau terus kok nganggo. Itu beda, nanti di hukum warisnya berbeda. Ya. Kemudian juga ketika si anak mati, ketika si anak mengatakan atau meniatkan hibah, si anak mati sudah enggak ada urusan dengan mobil itu. Tapi kalau misalkan dia hanya mengatakan, "Pak, tinggo bae, dipakai saja." Ya. Tidak dihibahkan. Ketika si anak mati, mobil yang dipakai ayah itu menjadi hak waris apa? Warisan dari si anak. Baik ya? Ya, ternyata padahal kalimatnya kayak gitu toh, ternyata konsekuensinya masyaallah. Yang kelima, ayyakuna ma tamallakahu 'ainan mawjudatan. Ya, yang kelima, si anak, si ayah ini dia boleh untuk memiliki apa barang dari sang anaknya, harta dari anaknya, sering apa? syaratnya adalah yang kelima, apa yang mau dimiliki oleh sang ayah adalah sesuatu yang ada saat itu. Jadi yang diinginkan oleh sang ayah untuk dimiliki dari harta anak itu benda yang sudah ada saat itu. Ya, kalau benda itu nggak ada saat itu maka tidak sah. Contohnya misalkan, nak, saya ingin sesuatu atau ingin mobil yang mau kamu beli. Wah, itu nggak boleh, nggak sah untuk dimiliki. Jadi yang ada saat itu, pak lah mbak kai, wah pak mobil sing kai, bukan sing mobil sing bu Arab tuku. Wah itu nggak bisa. Tapi kalau yang itu saja pak, mobil yang itu boleh. Karena apa? Barang yang mau dimiliki oleh sang ayah dari sang anak itu adalah barang yang masih yang sudah ada. Yang terakhir, alla yakuna al-ab kafiran wal al-ab musliman, ya. Orang tua bukan orang kafir sementara anak ialah seorang muslim. Jadi kalau orang tuanya orang kafir, orang tua tidak bisa memiliki harta sang anak. Kemudian ketentuan yang terakhir, yang kelima, al-dhabitul khamisu, la yajuzu lil walid ay yakhussa ba'da auladihi bil hibati illa bi ahadi syartain. Tidak boleh bagi orang tua untuk mengkhususkan sebagian anaknya diberikan hibah illa bi ahadi syartain, kecuali dengan salah satu dari dua syarat. Kecuali dengan salah satu dari dua syarat. Jadi tidak boleh bagi orang tua mengkhususkan pemberian kepada salah satu anaknya kecuali dengan salah satu dari dua syarat. Yang pertama, bi idni baqiyatil aulad, dengan izin dari anak-anak yang lain. Ya, jadi kita enggak boleh melebihkan pemberian. Ya. Sing iki tukoke, sing kira tukoke. Enggak boleh kecuali dengan dua syaratnya tuh, dengan izin anak-anak yang lainnya. Dengan izin anak-anak yang lainnya. Kalau anak yang lainnya tidak mengizinkan enggak bisa. Ya. Nang, itu mbakmu tak tukoke mobilnya. Anaknya enggak mau, Pak. Jangan, Pak. Sampean gitu saya aja enggak dibeli. Ya, itu mbakmu tak sembelih ke wedus ya. Lah buat apa? Ya pengen aja tak sembelih ke wedus untuk mbakmu. Anaknya mengatakan, "Enggak, mau saya aja enggak kok." Ya sama-sama anaknya gitu kan. Yo gentenan, oh enggak apa-apa nek gentenan itu. Nah, tapi kalau misalkan kok melebih mengkhususkan pemberian untuk satu anak, yang lain tidak dapat, maka harus izin anaknya yang lain. Kalau enggak dapat izin, nah tak bisa, dia berarti namanya pilih kasih, dan itu terlarang dalam Islam. Yang kedua, lihajatin syadidatin ka'ajzin wa maradin. Ya, yang kedua, ini illa bi ahad syartain, kecuali dengan salah satu dari dua syarat, tidak harus dipenuhi dua syarat. Salah satunya saja ada, maka boleh. Yang kedua, lihajatin syadidatin ka'ajzin wa maradin, karena kebutuhan yang sangat, seperti ia tidak mampu atau sakit. Ya, misalkan anaknya ini orangnya gak mampu, gak punya kemampuan sehingga kerja ya bero gitu kan, agar setiap kerja itu dipecati karena gak tahu kerjanya, jadi pengangguran, ijazahnya gak pelaku kayak gitu. Ya, akhirnya diberi pemberian khusus oleh orang tua, boleh gak? Boleh. Kenapa? Alasannya hajah syadidah, kebutuhan yang sangat, walaupun anak yang lain tidak mengizinkan. Gitu ya, karena ketentuan yang kelima ini atau tabiat yang kelima ini persyaratannya salah satu dari dua hal di atas. Wallahu taala alamu bissawab. Ini bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Untuk informasi daurah pertemuan yang ke-20 nanti nyusul ya insyaallah ya. Karena saya juga menunggu informasi dari yang lainnya apakah nanti jadi untuk keluar kota atau tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.